sayang aku tak bisa langsung mengungkapkan perasaan yang ku simpan buatku tak tenang. Ini semua karena hubungan pertemanan, kau sudah biasa anggap ku sebagai kawan. Kau mepet seliramu yang tak sawang esemu sumet biar neng atiku bingung rasane atiku kepiye nyikapi biye ne konco suwe saiki tak tresnani. Sudah biasa anggap ku sebagai kawan. Hatiku bingung rasane hatiku kepiye nyikapi biyen nek kanca suwe saiki tak tresnani.